السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كالعادة قبل الشروع إلى الدرس تقرؤون الحديث الذي قبله، وهو حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قوموا واقرؤوا. وعنها أيضا، أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة غنما. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi pernah memberikan hewan kurban marratan, sekali, ghanaman, dalam bentuk kambing, dalam bentuk seekor kambing. Hadza al-lafz lil Bukhari. Lafaz yang ada pada kita ini adalah lafaz Bukhari. Warwahu Muslim kadzalika, dalam riwayat Muslim sama seperti ini, tetapi ada tambahan, ilal baiti faqalladaha. Oh, Nabi SAW pernah suatu hari berkorban dalam bentuk seekor kambing ke Baitillahil Haram, dan beliau memberikan qiladah, dikalungkan dengan kalung khusus agar diketahui kalau itu adalah hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ringkas, hanya 4 kata atau 5 dengan salawat, ahdan nabiyyu marratan ghanaman. Ahdan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marratan ghanaman. Maknanya secara ringkas, aktsaru ma kana yuhdihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-baiti al-ibil. Seringkali, kebanyakan Nabi memberikan hewan kurban ke Baitullahil Haram adalah unta. Yang paling sering beliau jadikan sebagai kurban adalah unta. Likauniha a'dhamu naf'an, karena lebih besar manfaatnya, karena lebih besar hewannya, karena lebih banyak dagingnya, ila akhirnya. Tentunya kalau banyak dagingnya, banyak manfaatnya, aktsara ajran, akan lebih banyak pahalanya. Sehingga kalau dibandingkan seorang berkurban kambing dengan berkurban unta, ya lebih afdal unta. Barakallahu fikum. وذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدى مرة غنما. Dan Nabi meriwayatkan, Aisyah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah, marratan artinya pernah, berkurban seekor kambing. Walihda min bahimatil an'am wa min ghairiha jaiz. Memberikan kurban dengan hewan ternak atau dengan yang lainnya boleh-boleh saja. Walakin al-an'am fiha idhar syairillah. Tetapi yang namanya al-an'am, binatang ternak, ini menyembeli hewan kurban dalam bentuk unta, sapi atau kambing, itu merupakan syiar-syiar agama, syiar-syiar Allah Ta'ala. Wa iraqah fi mardhatillah, menumpahkan darah karena Allah Subhanahu wa taala. fahuwa ibadatani. Naam, maka itu adalah ibadatan, dua ibadah. Sedekahnya, kamu boleh bersedekah dengan emas, dengan perak, dengan harta, dengan uang, dengan apapun, dengan hewan ternak juga boleh. Tetapi kalau dengan hewan ternak, berarti engkau menyembelihnya, dan itu ibadah juga. Menyembelih karena Allah adalah ibadah. Sehingga ikhwanuddin a'azakumullah, dengan berkurban dengan hewan-hewan ternak, berarti dia melakukan dua ibadah sekaligus. Pertama sedekah, yang kedua safku damin liwajhihi al-karim. Yang kedua menumpahkan darah karena wajah Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ba'da an kana yasmiku li asnamin wa tawaghit. Yang tadinya dulunya di zaman jahiliyah mereka menumpahkan darah untuk berhala. Mereka menumpahkan darah untuk asnam, untuk patung-patung berhala. Barakallahu fikum. Tetapi sekarang setelah Islam mereka juga menyembelih hewan kurban karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dagingnya dibagikan kepada kaum muslimin. Ma yukhad min al-hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis fawaid, walakin dzikraha huna faidatan. Al-ula jawazu ihda'il ghanam ila al-baitis syarif. Pertama, bolehnya berkorban dengan seekor kambing ila al-baitis syarif, ke baitillahil haram. Thaniyah, yang kedua, anal aktsar min hadyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam afdalul hadaya wal amwal indal arab wa hiya al ibil. Sedangkan yang beliau lakukan yang paling sering adalah sebaik-baik hadaya, sebaik-baik hewan kurban, bahkan sebaik-baik harta orang-orang Arab ketika itu, yaitu unta. Demikian disebutkan dua faedah di dalam hadis ini atau dalam syarahnya. Barangkali ada faedah lain. Man yadkur lana faedatan ukhra. Faedah pertama, boleh berkurban seekor kambing. Faedah kedua, yang sering seekor unta. Baik, maka orang-orang yang mampu, kaya, mestinya dia berkurban yang lebih besar. Kambing 7 dengan 1 unta, mana lebih afdol? Unta. Walaupun mungkin nilainya sama. Apalagi kalau dia membandingkannya sekorban seekor kambing apa seekor unta. Ya jelas seekor unta lebih besar, lebih banyak dagingnya, lebih mahal, lebih banyak sodakohnya, ila akhirih. Kalau sama pun dikatakan unta lebih afdal, apalagi dalam keadaan untanya satu, kambingnya satu, itu sudah jauh sekali perbandingannya. Tapi apa faedah lain? Nah, hadits kurlana, dengan lafaz muslim disebutkan ilal bait, bahwasanya kalau engkau di sana dan memungkinkan untuk mengirim kurbannya ke haram, maka ini pun faedah. Ini disunnahkan untuk mengirim kurbannya ke baitillahil haram. Apalagi keutamaan al-ihda, jangan lupa itu. Keutamaan berkurban, apalagi sekarang sudah dekat Idul Adha. Apa keutamanya? Banyak keutamaannya. Apa itu? Nabi selalu berkurban, bahkan dengan unta yang harganya jauh lebih mahal dari kambing. Sering. Memang sesekali beliau pernah berkurban dengan kambing. Tayyib, apa lagi? Fadlu Aisyah, paling sering itu ya, keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Hai itu, ya jelas keutamaan Aisyah jelas ada. di mana beliau radhiyallahu taala anha dengan rinci menceritakan semua apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemarin diceritakan bagaimana Aisyah memilinnya, memilin talinya, mengikatnya dan seterusnya. Dukungan Aisyah terhadap Rasulullah SAW untuk beramal khair wa huwa sadaqah. Dan lebih afdal dari sadaqah yaitu kurban. Baik, beberapa istri sebaliknya. Ini kita aja kekurangan, kita mau berkorban, suaminya malah digembosi. Beberapa, mudah-mudahan tidak banyak yang seperti itu. Seharusnya mereka mendapat pelajaran, para istri ini, dari Aisyah radhiyallahu taala yang mendukung suaminya ketika akan berkorban. Barakallahu fikum. Iktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Hadis yang pendek dengan syarah yang pendek dengan faedah yang pendek pula. Tetapi ini bukan hanya sebatas itu, masih banyak lagi faedah-faedah kalau mau kita mau teliti hadis ini walaupun dengan 4 kalimat. Siapa yang sudah hafal? Ahdan nabiyyu marratan ghanaman. 4 plus selawat. Ahdan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marratan ghanaman. Anman ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.